wajah memandang, ku buktikan kepadamu aku memiliki rasa cinta yang ku pendam tak sempat aku nyatakan karena engkau memilih menutup pintu hatimu. Izinkan aku membuktikan inilah kesungguhan rasa. Izinkan aku menyayangimu, sayangku. Dengarkanlah isi hatiku, cintaku. Dengarkanlah isi hatiku. Bila cinta tak menyatukan kita, bila kita tak mungkin bersama, izinkan aku tetap menyayangi.